contoh. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, Nabi katakan asyifa'u fi salasatin syarbatil 'asal wa syarf tahtil mihjam wa kaitina. Kesembuhan itu ada tiga, kata Nabi. Pertama, minum madu. Minum madu. Maka ketika minum madu, jangan cuma sekedar minum, tapi minta sama Allah dan tagih janjinya Allah di situ. Itu. Sehingga nanti yang kita minum itu mungkin sederhana, tapi kuasa Allah ketika kita kembalikan semua sama Allah, maka Allah akan sembuhkan. Mungkin bisa jadi cuma sekedar minum madu satu sendok, dua sendok, tapi rutin kita mendawamkan itu, gitu. Maka sampaikan sama Allah, kalau lagi sakit juga berdoa. Jangan tanya Zaidul Akbar, apalagi nge-DM saya, gak dibaca. Ya. Jadi maksudnya, tanyalah sama Allah yang menciptakan kita. Ya Allah, Engkau penciptaku. Ngomong sama Allah, bicara sama Allah. Engkau penciptaku ya Allah, dan aku adalah hamba ciptaanmu. Engkau menciptakanku dari tanah ya Rob. Maka aku mohon kepadamu, beri aku petunjuk dari apa yang kau ciptakan di atas bumimu ini untuk mengobati penyakitku ini, dan sembuhkanlah dengan kesembuhan yang semudah-mudahnya. Kayaknya doa begitu kalau kita baca, tidak disembuhkan pun kita ikhlas. Betul kan? Kalau memang sakit ini ya Rob, sebagai caramu untuk menjadikanku nanti bertemu dengan Engkau dalam keadaan yang bersih suci, maka aku ikhlas. Asik banget hidup gitu ya. Tapi seandainya penyakit ini memang waktunya disembuhkan, maka sembuhkan ya Rob. Itu. Bukan lagi sakit ingatnya dokter, bukan lagi sakit ingatnya rumah sakit, bukan lagi sakit ingatnya obat herbal sekalipun. Ya, ingatlah Allah. Allah sudah janji faizal maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Kalau kau sakit aku yang sembuhkan. Serahkan dirimu samaku. Aku yang urus. Ya. Maka kalau kita, teman-teman sekalian, menyerahkan sama selain Allah, pasti akan banyak masalah urusannya, serius saya katakan. Banyak orang kadang-kadang dikasih kesempatan. Ya, maksudnya dengan penyakit tadi akhirnya jenuh juga gitu kan. Anda bayangkan. Saya punya cerita lah seorang teman juga yang di akhirnya kadang-kadang nggak tega lihat pasien di rumah sakit, terutama di ICU kata dia. Anda bayangkan di ICU itu kadang-kadang ada 3-4 dokter yang mengkonsulkan. Satu dokter kasih 2-3 macam obat. Satu hari berapa banyak obat yang harus masuk. Gitu loh. Padahal apa? Coba minta petunjuk sama Allah.